Locos unidos, don give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up, bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up, bitch motherfucker. Don't care, don't go fucking see. Collaborasi sound the track from LPC. I'm ready. My fucking TNT. Kusutikan terapi lewat stasiun KC. Invasi mengebrak dan mulai berontak. Sambil lulu lantas selama jantungku masih berdetak. You know me, they can no see. Ya ke sini, ledakan sinergi. Kivasi lebih telis. Jangan menikam, awas dengan macam-macam. Gerakan bawah tanahku siap untuk mengantam. Strategi aku rancang, rimas setajam pedang. Ku ambil ancang-ancang, bukan para pecundang. Rancang melu serangan sulit ditebak. Awas hati-hati nanti bisa terjebak. Di Kenosi siap ambil alih kemudi. Tumpukan para rapper palsu yang tak berbudi. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Keempat, dalam ketukan irama yang merekat. Bidi kanan, bidi kiri, macam ruduk dalam siri. Sebut aku monopoli, coba cuan dengan troli. Tanpa perlu mengadopsi S to the D, tulis rima bagai careless. Macam Peterson, tanpa sebut kata careless. Aku masih sama, masih dengan gaya gila. Bukan anomali, panggil aku tolak. Mikrofon dalam ruangku penuhi. Geromuni desa manja, rimaku bagai birahi. Asa mutlak, ini buas makin resah. Bukan jadi-jadi, apimu sudah basah. Panik, panik, aku macam onik. Racik, racik, tak perlu intrik. Sudah, aku lamar bahaya. Minggir, ini setan berbahaya. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Ambil alih kemudi, ayo dan cepet naik ke suen tak tinggal. Kasih jari tengah untuk para MC bebel. Gak perlu omong kosong, cukup kasih aja bukti. Gak cuma sekedar kaya, ini murni dari hati. Jauh beda sama yang imitasi. Penampilan bagus tapi isi kopi-kopi. Banyakan gelombolan tapi isi pada kosong. Bunyi jelas keras, namanya juga tong kosong. Gampang dingin baper, suka panggil-panggil bolo. Masalah sama tuyul tapi yang datang gendurwo. That's a kilometer problem as que las yo tengo. No sé más que decir, sabes lo que necesito. La neta, me vale verga con esos patos. Dices al PLC, a la verga los cochinos. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker. Somos locos unidos, don't give a fuck on vatos, so don't fuck con nosotros, shut the fuck up bitch motherfucker.